menjadi sebab matinya dia dalam keadaan sul khatimah. A'zamuha, di antara hal yang menjadi sebab terbesar adalah terikatnya seseorang dan terpenjaranya seseorang dari kehidupan dunia ini. Tidak ada yang menjadi acuan dan barometer dalam kehidupannya kecuali untuk mendapatkan keuntungan dunia semata. Tidak ada yang terlewati dari hari-harinya, dari menit-menitnya, dari jam-jamnya, kecuali seluruhnya adalah untuk kepentingan dunianya. Wal-i'rad anil akhirah, dan dia berpaling dari akhirah. Berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan di antara sebab yang paling terbesar seseorang akan menutup kematiannya dengan su'ul khatimah. Wal iqdam wal jur'atu ala ma'asillahi 'azza wa jalla wa rubbama ghalaba 'ala al-insan darbun min al-khata'ah wa na'un min al-ma'siyah wa janibu min al-a'rad wa nasibun min min al-jur'ah wal iqdam. Dan juga terkadang, kata beliau di sini, ketika seseorang ya bergelimangan dengan dosa dan bergelimangan dengan maksiat, ini merupakan di antara hal-hal yang seseorang itu berpaling daripada akhiratnya. Iya. Famaluka qalbahu wa sayyi aqluhu wa adfa nuruhu wa arsala alaihi hujabahu. Ketika seseorang itu berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka ia akan merusak akalnya, akan memadamkan cahaya dalam hatinya, ya, dan akan menguasai hatinya dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, falam tanfa fihi tadhkiratan wala naj'at fihi mau'izatun. Ketika hatinya sudah bergelimangan dengan dosa, hatinya sudah bergelimangan dengan maksiat, maka tidak akan bermanfaat sama sekali peringatan yang datang kepadanya dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau peringatan yang Allah datangkan kepadanya dari sisi sakit, ya, dari sisi musibah, bencana di sekitarnya yang mengelilingi dirinya, yang seharusnya dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi, tertanam pada dirinya rasa takut karena memang Allah mendatangkan kepada kita ayat-ayatnya untuk menakut-nakuti kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mendatangkan ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi dengan peringatan yang datang dari Allah, apakah itu secara syariah ataukah secara kauniyah, itu tidak memberikan sedikit pun peringatan kepada dirinya, para hadirin dan hadirat, karena dia telah terpenuhi dengan dosa dan maksiat. Dan juga wala naj'at fihi mau'izatun, dan juga tidak akan membuat bergetar hatinya. Ia tidak bergerak kalbunya. Tidak memicu dia untuk berbuat kebaikan, tidak menjadi motivasi untuk kalbunya, ya, dengan datang nasihat-nasihat tadi, karena memang hatinya itu sudah gelap dan telah tertutupi dengan kedzaliman tadi. Farubbama ja'ul maut ala dzalik fasamiya nida' min makanin ba'idin falam yatabayyan al-murad wala ilma ma'arad wa in qarara alaihi da'i wa 'aada. Dan terkadang datang kepadanya kematian, para hadirin dan hadirat, kondisi dan keadaannya masih seperti itu. Dia ibaratnya seperti orang-orang memanggil dia dari tempat yang jauh. Dan dia tidak menyadari apa yang diinginkan. Dan dia tidak tahu apa yang dimaksudkan. Walaupun orang yang memanggil tadi mengulang-ulang, fulan, fulan. Jadi ibaratnya seperti, ya, di belakangnya ada singa. Di belakangnya ada harimau, di sekitarnya ada ular kobra yang bisa mematuknya, yang akan menerkamnya, yang akan memberikan mudarat dalam kehidupannya. Nah, orang dari kejauhan memanggil, ya fulan, jauhi itu, kamu harus pergi dari situ. Di situ ada binatang buas. Ya, tapi dia tidak tahu. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berteriak dan memanggilnya tadi? Para hadirin, demikianlah kondisi dan keadaan. Orang-orang yang mereka bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan maksiat, telah datang kepadanya peringatan, kamu akan mati. Ya, suatu saat engkau akan masuk dalam kuburmu dan Allah akan meminta pertanggungjawaban darimu. Dan engkau akan diberdirikan di hadapan Allah. Ya, jangankan perbuatan dosa. Hal-hal yang mubah saja itu akan ditanya oleh Allah. Kelak di yaumul qiyamah. Tetapi peringatan ini semuanya, para hadirin, ya, tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun pada dirinya. Maka hati-hati. Hati-hati para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Ya, terkadang kita nggak merasa kalau diri kita sudah futur. Kita tidak merasa kalau diri kita itu telah bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan maksiat. Karena saya masih pakai jilbab, saya masih hadir di kajian. Ya, karena indikasi ya futurnya seseorang dan rusaknya hatinya bukan berarti dia jilbabnya masih terpasang di bajunya, di badannya. Tapi juga terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, peringatan yang datang dari Allah secara syar'i ataukah secara kauni tidak mengubah diri. Betul dia memakai jilbab, betul dia kadang ikut kajian, tetapi tidak maksiat dan dosa itu terus menerus dia lakukan dalam kondisi umurnya itu sudah mulai dekat dengan kematiannya, dia tetap belum meninggalkan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Waqala wa yurwa anna ba'd ar-rijal Nasir nazala bihi al-maut faja'ala ibnuhu yaqul قل لا إله إلا الله فقال الناصر مولاي فعاد عليه القول فعاد مثل ذلك ثم أصابه غشية أو غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي وكان هذا دأبه كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي ثم قال لابنه Ya fulan an-nasir innama ya'rifuk bisayfik wal qatlu wal qaltu thumma mat. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menceritakan tentang kondisi tragis orang-orang yang dia menutup kematiannya. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya di dunia ini. Karena ucapan la ilaha illallah adalah sesuatu yang mudah untuk kita tulis la ilaha illallah. Mudah untuk kita ucapkan la ilaha illallah. Tetapi dalam kondisi ya seseorang menutup kematiannya di dunia ini merupakan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Dan Allah hanya memberikan taufik untuk mengucapkan orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari amalan-amalan yang dahulunya dia lakukan di dunia memang adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tetapi kalau seandainya di dunia dia suka mengumpat, di dunia dia suka mencaci, di dunia dia suka mencela, di dunia dia bermain musik, sibuk dengan musik, ya di dunia dia ya juga dengan hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat, maka manusia itu kebiasaannya dia menutup kematian apa yang telah menjadi ya rutinitas dia sehari-hari. Alhamdulillah, iya dan billah. Makanya saya sebutkan tadi, mengucapkan la ilaha illallah adalah sesuatu yang mudah, enggak sulit kita mengucapkan la ilaha illallah. 1000 kali pun bisa kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun teman-teman semuanya itu akan menjadi sulit ketika kita menutupi kehidupan kita dengan kematian. Karena itu memang murni taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang manusia itu dulunya bergantung di dunia, itulah terkadang akan menjadi penutup dalam kehidupannya. Ya, ada sebagian orang pada waktu itu ketika dia akan mati, kemudian mulailah anaknya mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, nah kebetulan ada seorang laki-laki yang mereka sangat mendambak, sangat memuliakan Nasir. Hatinya adalah Nasir, hatinya adalah tokoh besar ini. Ketika dia katakan la ilaha illallah, anaknya mengucapkan suruh mengatakan mentalkin dia dengan la ilaha illallah, dia mengatakan Nasir adalah pembela saya. Nasir adalah penolong saya, subhanallah. Detik-detik yang seharusnya dia kembali kepada Allah. Detik-detik yang seharusnya dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tapi justru di detik-detik ini dia terucap kalimat dengan dia meminta tolong kepada makhluk. Apa yang makhluk itu tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya? Fa'ada alaihi al-qaul, kemudian diulang lagi. La ilaha illallah. Kemudian tetap dia mengatakan An-Nasir maulaya. Nasir adalah penolong untuk saya. Subhanallah. Ya, para hadirin dan hadirat, ini hal yang perlu untuk kita khawatirkan. Ini hal yang perlu untuk kita takuti. Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan seseorang la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan sampai kehidupan dunia yang sesaat ini kemudian menjadi korban. Ya, kita terlepas dari segala kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya tidaklah seseorang bergelimangan dengan dosa. Seseorang terus-menerus berbuat maksiat, tidak lain para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah, kecintaan dia kepada dunia dan dia lupa dengan kehidupan akhirat. Qala Abdul Haq wa qila lil akhar mimman a'rifuhu ya qul la ilaha illallah. Berkata Abdul Haq dan disebutkan kisah yang lainnya dari orang-orang yang aku ketahui. Ucapkan la ilaha illallah fajal yaqul ad-dar fulaniya aslahu fiha. Ketika dia mau mati, beliau menceritakan ketika dia akan mati, seseorang akan mati, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya? Tapi rumah si fulan sedang ada kerusakan, tolong kau perbaiki ya. Ini rumah si fulan, ini kebunnya lagi bermasalah, tolong kamu bersihkan atau kamu lakukan perbaikan-perbaikan. Subhanallah. Karena di dunia, di kehidupan dia di dunia kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Kehidupan dia di dunia uang, uang, uang, uang, uang. Kehidupan dunia hanya adalah selalu memikirkan bagaimana keuntungan sebesar-besarnya dia dapatkan. Dia gak pernah mikir sholat, gak pernah mikir puasa, gak pernah berpikir ibadah kepada Allah. Sehingga di detik-detik terakhir yang seharusnya dia mengucapkan la ilaha illallah, yang itu lebih ringkas, lebih pendek daripada kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Subhanallah. Ya, ini murni, saya ulangi kembali para hadirin dan hadirat, dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan ketika diminta ucapkan la ilaha illallah, dia bertanya aina tariq ilal hammam, di mana jalan menuju ke tempat pemandian? Ya, di mana mungkin dia kemertena auzubillah, di mana diskotik yang ada di tempat ini? Mana khobar yang bisa saya beli? Ya, mana wanita yang bisa saya zinai? Auzubillah. Ini bisa saja terucap dari mulut seseorang kalau memang kebiasaan dia dunia ya bergelimangan dengan dosa dan bergelimangan dengan maksiat. Wa laqad baka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah lailatan ila as-sabah. Dan Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah menangis dari malam hari sampai subuh hari. Falamma asbaha qila lahu, dan ketika di subuh hari dikatakan kepadanya, kullu hadha khaufan min adh-dhunub, apakah engkau menangis dari malam hari sampai pagi hari dikarenakan ketakutan engkau kepada dosa? Fa akhadha tibnatan min al-ard, kemudian beliau mengambil satu gumpalan dari tanah dan beliau mengatakan adh-dhunub ahwanu min hadha, maksiat itu jauh lebih ringan dibandingkan ini. Apa maksudnya? Innama abki min khawfi su'ul khatimah, saya menangis, saya takut, saya khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Sufyan bin Said Ats-Tsauri Ahlul Hadis, yang hidupnya adalah menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin, mengajarkan anak-anak muslimin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang beliau lari dari kehidupan dunia. Ya, beliau lari dari jabatan karena khawatir pertanggungjawaban itu besar di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Dan bersama dengan itu para hadirin, yang beliau khawatirkan adalah aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sementara kita, kesibukan kita adalah dunia. Aktivitas kita adalah terkadang dosa dan maksiat. Sementara ibadah yang kita lakukan walaupun ada terkadang dibangun di atas riya dan yang semisalnya, tapi enggak pernah terfikirkan, terlewati dalam benak kita, apakah saya mati dalam keadaan husnul khatimah ataukah saya mati dalam suatu khatimah? Justru orang-orang yang memiliki iman, memiliki kesempurnaan ilmu, justru mereka itu khawatir, para hadirin dan hadirat yang mereka takutkan. Apakah aku bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Atau jangan-jangan aku bisa mati dalam keadaan suul khatimah? Iya dan billah. Ini yang harus selalu menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Jadikan ini adalah sesuatu yang ada di hadapan kita. Jangan sampai, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini akan memberikan malapetaka dalam diri kita. Wahada min a'damil fiqhi. Dan ini merupakan bentuk kecerdasan dan kefakihan seseorang. Apa itu? Ayakhafar rajulu an takhdalahu dunubuhu indal maut fatahawilu bainum wa bainal khatimatul husna. Ya, seseorang itu takut, khawatir, jangan sampai dosa yang dilakukan yang terkadang tersembunyi, tidak ada yang tahu, yang tersimpan dalam hatinya, menyeret dia. Ya, ketika dia mati, yang mengubah kehidupannya atau menghalangi dirinya dari mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi justru dia menutup kematiannya dengan suul khatimah. Ya, dan billah. Waqad dzakara al-Imamu Ahmad an Abi Darda, dan Imam Ahmad juga telah menyebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innama annahu illa mahtudhira ja'ala yughma alayhi thumma yufiq wa yaqra. Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika beliau mau meninggal dalam keadaan beliau melewati sakratul maut, ya, beliau terjaga dan kemudian beliau pingsan. Ketika beliau terjaga, beliau membaca ayat wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami mengubah, membalikan hati mereka dan membalikan dari pandangan-pandangan mereka sebagaimana kondisi mereka adalah kondisi orang-orang yang tidak beriman dengannya. Subhanallah. Allah balikan. Sesuatu yang tadinya dia tahu inilah hak, sesuatu yang dia tahu bahwasanya adalah kebenaran, tetapi bisa saja Allah balik itu semuanya di detik-detik terakhir sebelum mati. Di detik sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, iya dan billah. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama salaf. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Faman hadza khafa salaf min adz-dzunub an takuna hijaban bainahu wa bainal khatimatil husna. Bainal khatimatil husna. Famin hadza. Maka inilah ketakutan para salaf dari dosa-dosa yang itu, ya, mereka khawatirkan akan menghijabi di antara mereka dengan, ya, dengan husnul khatimah. Dan juga disebutkan wa'lam anna su'al khatimah, ketahuilah bahwasanya su'al khatimah adanallahu ta'ala minha, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, la takunu liman istaqama zahiruhu wa salla batinuhu. Ketahuilah bahwasanya su'al khatimah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kita dari su'al khatimah tersebut, la takun, tidaklah itu didapatkan, ya, liman istaqama, ya, siapa yang mereka istiqamah secara zahir dan memperbaiki batinnya. Di situ kita akan bisa menjauhi suul khatimah. Ya, zahir dan batin kita sama-sama baik. Tapi kalau seandainya zahir kita baik tapi batin kita rusak, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka kita khawatir, ya, Allah akan menutupi kita dengan kejelekan. Kita hari ini menipu manusia dengan kebaikan ucapan kita, kebaikan, ya, perbuatan kita, karena kita tidak pernah berbuat dosa di hadapan manusia, tapi kita berbuat dosa ketika kita bersendirian. Maka di akhir hayat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada manusia kalau dia selama ini sudah bermaksiat, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ini kita khawatirkan. Masami'a bihadza walau ulima bi walillahil hamd wa inma takunu liman fasadun wal asl israrun alal kabair. Ya, tetapi sul khatimah itu terkadang para hadirin dan hadirat terjadi pada orang yang fasad secara asal dan dia terus menerus dengan dosa besarnya, wa iqdamun al idham, dan dia berbuat dosa-dosa besar, dosa-dosa yang sangat dahsyat. Harubama ghalaba alaik dzalika alaih hatta yanzilu bil maut qabla taubah. Terkadang mendominasi kehidupannya dari dosa dan maksiat tadi, ya, kemudian datang kepadanya kematian sebelum dia bertobat, fayakhuduhu qabla islahi at-tawiyah. Ya, sehingga kematian itu menghampirinya dan mendatanginya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan itu berhasil menguasainya dan memperangkap dia di dalam jeratan-jeratan syaitan yang kemudian sulit untuk dia berlepas kembali. Subhanallah. Ini adalah nasihat yang sangat agung disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang seseorang jangan dia merasa tenang dulu, jangan dia merasa sukses dulu, jangan dia merasa berhasil dulu karena apa yang telah dia dapatkan. Karena ya, al-ibrah adalah bi khawatim, al-amal bil khawatim, amalan itu adalah dengan penutupnya. Nah, bisa saja hari ini kita berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, menjauhi dosa dan menjauhi maksiat, namun kita tidak tahu apa ujung daripada kematian kita. Maka ketika kita belum tahu apa ujung dari kematian kita, kita harus selalu istiqomah dari kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengannya, ya, dari ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk melakukannya. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus selalu kita jaga. Bisa difahami ya? Baik. Dan juga beliau menyebutkan setelahnya, faslun mafsadatul liwat. Ya, kerusakan dari liwat, kerusakan dari sesuka sesama jenis. Para hadirin dan hadirat, sebelum saya membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Tapi bapaknya yang menyahudikannya, menasronikannya, dan memajusikannya. Ya, nah ketika seorang anak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat penyimpangan, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka dalam kondisi berbuat penyimpangan tersebut. Akan tetapi penyimpangan tersebut bisa saja salah didikan dari orang tuanya, atau bisa saja orang tuanya tidak memperdulikan anaknya, atau bisa saja ya, dia bergaul dengan orang-orang yang jelek, dia punya lingkungan yang tidak baik, sehingga berubahlah. Seorang anak yang tadinya dibangun, diciptakan oleh Allah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, berubah dia menyimpang, ya, diantaranya adalah penyakit suka sesama jenis. Ya. Ini ada keterlibatan secara langsung ataukah secara tidak langsung dari orang tua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, karena ihmal tadi. Karena dia tidak peduli, dia cuek, dia biarkan pertumbuhan anaknya, atau salah didikan. Ya, si anak, ya, dari kecilnya, si laki-laki, dia bergaul dengan perempuan, main yang bertumbuh dengan perempuan, enggak dilarang. Dibiarkan dia seperti itu, maka dia akan tumbuh seperti seorang wanita. Dia akan gemulai seperti gemulainya kaum wanita. Yang seharusnya si ayah dan si bapak memperhatikan keadaan anaknya. Kamu ini perempuan, jangan main boneka, jangan main Barbie. Ya, kamu laki-laki, kamu ini perempuan, laki-laki, jangan main Barbie. Kamu itu laki-laki, mainnya bola. Kamu laki-laki itu naik sepeda. Ya, bergulat. Wajar laki-laki kalau seandainya luka. Laki-laki biasa luka. Tapi kalau ibunya ada luka, aduh, kamu kok luka? Besok jangan main lagi ya, kamu jangan lagi keluar dari rumah, harus di rumah terus, ibu gak pengen kamu luka. Laki-laki biasa dia luka seperti itu. Laki-laki biasa jatuh dari sepeda. Laki-laki biasa lecet ketika ada main bola. Maka ini hal-hal yang orang tua berpikir adalah hal yang biasa, tapi itu akan menjadi efek pertumbuhannya sebagai seorang anak laki-laki. Begitu juga perempuan. Ketika si perempuannya mainnya sama laki-laki, dia suka main bola, ya, suka memakai sepatu atau baju laki-laki, orang tua mengingatkan dia masih kecil. Dia belum memiliki kepribadian. Ketika dia belum memiliki kepribadian dan kepribadian tersebut belum terbentuk pada dirinya, dialihkan, kamu perempuan, mainnya boneka, mainnya Barbie, bajunya warna pink. Ya, jangan nanti laki-laki, anak laki-laki minta beli baju warna pink, dibeli sama ibunya. Ya, ini adalah bentuk ihmal, saya ulangi kembali. Ini bentuk menyia-nyiakan dan salah dalam memberikan pendidikan. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya, laki-laki condong kepada perempuan, perempuan condong kepada laki-laki, itu fitrah yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian kenapa kemudian dia belok? Ya belok para hadirin. Nah, maka ini sebabnya dua hal. Ya, sebabnya itu penyakit, sebab kedua adalah pergaulan. Nah, kalau seandainya itu merupakan penyakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, para hadirin dan hadirat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali bersama dengan itu Allah menurunkan obatnya. Maka dia berusaha untuk berobat, dia mencari sebab-sebab yang dia bisa mengobati dirinya. Yang kedua adalah pergaulan. Pergaulan itu adalah perbuatan yang sifatnya ikhtiari. Ya, seseorang itu memilih. Bukan pembahasannya pendek, panjang, hitam, putih, keribu, lurus, mancung, pesek. Secara hukum asalnya tidak bisa diubah kecuali dengan operasi plastik dan lain sebagainya. Kita berbicara di sini hal yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, hal yang seperti itu tidak bisa diubah. Tetapi yang bisa diubah, seseorang itunya pelit, dia enggak pelit. Seorang suka ibadah, seorang suka maksiat, itu hal yang bisa diubah. Seorang punya kecondongan kepada A, punya kecondongan kepada B, ini sesuatu bisa diubah. Maka dia harus merusak, dia harus menjauhi pergaulan-pergaulan yang bisa merusak diri. Dia menjauhi pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan dia ke dalam penyakit tadi. Tapi kalau seandainya dia ingin bertobat, dia ingin mengobati penyakitnya, tapi pergaulan yang masih dengan orang-orang yang memang belok semua tadi, maka sulit dia akan sembuh. Ya, kemudian tidak bisa dijadikan alasan, ini memang dari sana, ini merupakan ciptaan Allah, ini zalim kepada Allah yang menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dalam keadaan bengkok. Allah tidak menciptakan manusia dalam keadaan menyimpang. Tapi Allah menciptakan dan melahirkan manusia. Ya, kullu mauludin, terlahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Bisa difahami ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, walamma kanat mafsadatul liwat min a'zamil mafasid, kanat ukhubatu fid dunya wal akhirah min a'zamil uqubat. Dan ketika kerusakan liwat ini merupakan ya kerusakan yang paling jelek. Ya, dan itu merupakan ukubah yang paling berat di dunia. Maka di akhirat para hadirin dan hadirat juga dia mendapatkan ukubah yang paling besar. Ya, seorang yang melakukan hubungan sesama jenis, melakukan hubungan badan sesama jenis, itu hukumannya diambil tempat yang paling tinggi, kemudian dilempar. Orang yang melakukan perzinaan, yang dia belum menikah, para hadirin, itu cuma dicambuk. Dicambuk, kemudian diasingkan. Kalau ini, dia harus dilempar dari tempat yang tinggi. Hukumannya lebih besar daripada zina. Nah, ketika hukumannya itu jauh lebih besar daripada zina, maka efek yang dia dapatkan juga akan jauh lebih besar. Dia idiomul kiamah kelak. Bisa difaham ya? Wakhtalafan nas, waqad ikhtalafan nasu, dan manusia itu berselisih. Hal wa aghlat uqubatan minaz zina au zina aghlat uqubatan minhu, uqubatuhuma sawa. Apakah orang yang melakukan liwat, hubungan sesama jenis itu lebih besar hukumannya daripada zina, atau zina itu lebih besar hukumannya daripada dia, atau dia memiliki hukuman yang sama? Fadhahaba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa Ali bin Abi Thalib, dan disebutkan dari Abu Bakar Siddiq dan juga dari Ali bin Abi Thalib, ila anna uqubatu aghlat min uqubati zina. Uqubah, hukuman yang diberikan kepada sesuka sesama jenis itu lebih ya berat dibandingkan uqubah yang dilakukan dari penzina. Dan uqubah di sini diberikan para hadirin ketika dia melakukan hubungan ya, hubungan seksual, itu yang diinginkan. Karena kalau seandainya dia memiliki gemulai dan lain sebagainya, dia belum tentu sesuka sesama jenis, belum tentu. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang memang menyerupai wanita, yang dia biasanya ngumpulnya dengan ibu-ibu, ngumpulnya dengan kaum wanita. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus dipisahkan. Dia tidak boleh bergabung dengan kaum wanita. Dan dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang perangainya saja, dia tidak mengarahkan kepada gemulai tadi. Tapi di zaman kita sekarang, orang-orang yang memang dia berpenampilan dengan penampilan perempuan dan lain sebagainya, ya itu kebanyakannya adalah memang arahnya adalah rusak di sisi seksualnya. Baik. Dan hukuman diberikan itu tetap juga harus ada saksi yang tegak dengannya. Baik. Kemudian di sini para hadirin dan hadirat, wa uqubatul qatl ala kulli halin muhsanan kana aw ghairu muhsin. Ya, orang yang melakukan hubungan sesama jenis tadi, hukumannya itu tetap dia harus dibunuh. Apakah dia sudah menikah ataukah dia belum menikah. Ya, karena banyak orang-orang yang sudah punya istri, bahkan punya anak, tapi dia masih belok. Ya, dia masih yang melakukan hubungan sesama jenis tadi. Ini menunjukkan kepada kita, fitrahnya itu ada, dia suka dengan wanita. Fitrahnya itu dia bisa punya anak. Tapi karena pergaulannya yang rusak, karena syahwat telah mendahulunya, penyakit telah duduk di hatinya, itulah kemudian mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang demikian. Wa dhahaba Atha bin Abi Rabah wal Hasan al-Basri ila anna al-uqubatahu uqubatu zina sawa. Ya, Al-Imam Hasan apa Al-Hasan al-Basri dan Atha bin Abi Rabah keduanya berpendapat bahwasanya hukumannya itu sama seperti hukuman para penzina. Wa dhahaba al-Hakim Abu Hanifah ila anna uqubatahu duna uqubati zani wa huwa ta'zir. Dan disebutkan dari Al-Imam Hakim dan juga Al-Imam Abu Hanifah, ukubah yang didapatkan oleh sesuka orang melakukan hubungan sesama jenis itu di bawah daripada hukum zina. Dia cuma dihukum saja bagaimana kebijakan dari pemerintah, apakah dipenjara ataukah tidak. Namun para hadirin dan hadirat, telah datang hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hukuman bagi para pelaku homoseksual. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau seandainya soalnya banyak, mungkin saya baca kajiannya sampai di sini saja. Karena bab selanjutnya terpanjang, jadi supaya tidak terputus ya pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang, ya ilaju syahwat, bagaimana cara kita mengobati syahwat kita. Ini pembahasannya panjang, tidak bisa selesai dalam waktu 10 menit, mungkin dia pembahasannya itu selesai dalam satu kajian. Ya, supaya tidak terputus, mungkin saya tutup, kita lebih banyak berdiskusi. Ya, mungkin saya akan lebih banyak menjawab soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui saja. Ya, jadi pada pertemuan yang akan datang, kita sudah mengetahui bagaimana kerusakan ya maksiat, mafsadah maksiat. Kita juga ingin tahu bagaimana cara mengobati syahwat tadi. Ya, terkadang dosa dan maksiat tadi, para hadirin dan hadirat rahimah wa rahimahkumullah, itu dibangun di atas syahwat yang tidak terkontrol. Baik. Bagaimana, bismillah, mohon penjelasannya Ustadz, tentunya tentang sikap-sikap yang seperti apa seorang anak dikatakan sebagai anak durhaka kepada orang tua, dan sikap seperti apa orang tua yang durhaka kepada anaknya. Jazakallah khairan wa anti jazakillah khairan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kewajiban ayah kepada anaknya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian kepada anak-anak kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haknya anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi setiap mereka punya hak dan punya kewajiban masing-masing. Si anak punya kewajiban yang harus dia lakukan sebagai anak kepada orang tuanya, dan dia juga mendapatkan hak dari orang tuanya. Begitu juga orang tua memiliki kewajiban untuk mengurusi anaknya, dan dia juga mendapatkan hak dari anaknya. Nah, bagaimana batasan seorang anak itu dianggap durhaka? Ada nas-nas yang telah datang dari Nabi SAW. Wala taqulla ma'uf. Jangan engkau mengatakan ah ih'uh pada kedua orang tuamu, dan jangan engkau menghardik. Kalimat hardikan dan kalimat ah, para hadirin, ini adalah kalimat yang sudah cukup untuk membuat orang tua kita itu telah kita durhakai, ya dan billah. Telah kita maksiati karena Allah telah melarang kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan juga secara umumnya di sana ada kaidah disebutkan oleh para ulama, idza syara'a Allah syar'an falam yuhadid fa wa yarji'ul umur. Ketika Allah telah mensyariatkan sebuah syariat, kemudian tidak dibatasi bagaimana bentuknya, para hadirin dan hadirat, maka itu kembali kepada uruf. Ya, seorang anak, para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah, misalnya dia punya HP, bapaknya juga punya HP. Ya, 2 bulan, 3 bulan dia gak pernah berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Sementara dia setiap saat berkomunikasi dengan temannya, berkomunikasi dengan sahabatnya. Ya, bahkan dia bertemu dengan teman-temannya, tapi orang tuanya berbulan-bulan dia tidak pernah membangun komunikasi dengannya. Maka ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya uruf memandang itu adalah bagian dari kedurhakaan, maka itu bagian dari durhaka. Bisa difahami ya, orang tuanya dalam keadaan dia membutuhkan, orang tuanya dalam keadaan tidak ada yang mengurus, sementara anaknya punya kemampuan, anaknya juga punya waktu, ya kalaupun seandainya dia punya waktu, setidaknya dia mencari seseorang yang bisa mengurusi orang tuanya, Tapi itu tidak dilakukan olehnya. Maka itu juga adalah bagian daripada kedurhakan dia dan bila. Dan begitu juga orang tua yang seperti kita sebutkan tadi, ihmal, dia nggak peduli sama anaknya. Dia nggak memerintahkan anaknya sholat, dia nggak memerintahkan anaknya untuk berpuasa, dia nggak melarang anaknya dari dosa-dosa dan maksiat. Maka ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, jauh lebih jelek dibandingkan seorang ayah yang dia tidak memberikan kepada anak kehidupan. Dia tidak menafkahi anaknya. Tidak menafkahi anak dalam urusan dunia adalah dosa. Daripada dosa-dosa besar. Cukup seseorang itu mendapatkan dosa, kata Nabi SAW, ketika dia menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan di sana ada dosa yang lebih besar. Ya, ketika seorang anak tidak pernah diajarkan agama. Ketika seorang anak tidak pernah diberikan batasan-batasan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas seorang ayah. Alhamdulillah. Ini tugas seorang ibu untuk menjaga anaknya dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka dan nerakanya Allah. Bisa difahami ya? Dan ketika seorang anak, seorang ayah tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, maka dia telah berbuat jelek kepada anaknya. Ya Allah. Taib, izin bertanya, jika fulanah meminjam uang kepada saya dan qadarullah saya tidak punya uang dan saya punya emas 5 gram. Akadnya silakan emas dijual dan dibayarnya emas juga. Ketika fulanah hendak mengembalikan emas, harga emas naik, Ustaz, apakah ini riba dan apakah fulanah juga harus membayar sesuai kesepakatan awal yaitu harga emas ketika dia meminjam? Tidak. Ini tidak riba karena dia tidak meminjam uang, dia cuma meminjamkan emas. Kemudian emas itu dijual, urusannya dia. Ya, jadi dia menjualnya dengan harga emas yang hari dia bayar. Dan ini tidak riba. Ya, misalnya dulu emas 5 gram itu harganya misalnya 5 juta. Kemudian ketika dia membayarnya, emasnya itu harganya sudah 7 juta. Ya, dia tanya, "Berapa harga emas?" Ya sudah, kamu maunya mau apa? Mau emas atau atau uang seharga emas? Dikatakan, "Ya sudah, saya mau uang aja seharga emas." Udah, ini enggak riba. Karena kesepakatan akad yang dilakukan bukan akad pinjam uang, tapi akad yang dilakukan adalah akad emas. Nah, ketika ada kenaikan emas, ya udah itu yang dia dapatkan. Berapa harga emas pada waktu itu? Tapi bagaimana sikap kita dengan tetangga kita yang lelaki, namun sikapnya seperti perempuan yang ketika dinasihati dia membantah bahwa itu takdir Allah? Tapi pertama, kalau kita cerita itu merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, para hadirin, dia sudah istilahnya gemulai dan sebagainya. Nah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Tetapi dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Laki-laki lah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Iya. Nah, yang ketiga, ketika itu merupakan sebuah kesalahan, itu merupakan sebuah kekeliruan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalil itu tidak bisa dijadikan sebagai takdir, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, karena nanti orang akan berkata juga, saya berzina, ini takdir Allah. Betul, zinanya engkau adalah ketetapan yang Allah tetapkan pada dirimu. Tapi engkau punya pilihan, boleh berzina dan boleh engkau tidak berzina. Sehingga seseorang tidak bisa menjadikan takdir itu sebagai dalil kesalahan yang dilakukan. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam memahami takdir. Takdir bukan jadikan dalil sebagai bentuk pembenaran. Tetapi kita katakan juga kepadanya, takdirnya Allah, Allah ciptakan engkau dalam keadaan laki-laki. Maka engkau ubah kembali dari sikap engkau yang ke wanita-wanitaan menjadi laki-laki. Ya, karena banyak orang-orang yang tadinya, saya dapatkan orang-orang yang tadinya dia berpakaian dengan wanita, wanita bekerja di salon, dia menikah, udah dia punya anak, sudah seperti laki-laki lagi. Karena memang fitrahnya dia memang demikian. Tapi kalau dia memang ingin nyaman dengan kondisinya seperti itu dan pergaulannya juga seperti itu, kapan dia akan sembuh? Ya, kapan dia akan sembuh? Iya dan bila. Ya, maka ini hal-hal yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh kita orang, terkhusus orang tua yang punya anak-anak di masa pertumbuhannya. Perhatikan permainan mereka, perhatikan pergaulan mereka, perhatikan kecondongan mereka. Karena ketika dia condongnya masih kecil, para hadirin, ibaratnya pohon masih bisa kita arahkan. Tapi kalau dia sudah besar, pohonnya sudah keras, sudah sulit untuk kita patahkan. Sudah sulit untuk kita arahkan. Jadi orang tua itu gak bisa di sekedar punya anak, udah selesai, saya punya anak, udah selesai. Gak bisa. Anak itu punya anak, dan setelah punya anak, lebih besar lagi tanggung jawab.